نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد di halaman 35 masih mengenai tentang mata apa ini kemarin wa ta'ala anil hudud wal ghayat wal arkan itu ya halaman 35 fadal dibaca sih siapa si Nugraha قال الشارح رحمه الله تعالى فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستو على عرشه المجيد بذاته بائن من خلقه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويأتي يوم القيامة وكل ذلك على حقيقته ولا نؤوله كما لا نؤول اليد بالقدرة والنزول بالنزول أمره وغير ذلك من الصفات بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة المهمة المخترعة ولو قيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد إحسانا للظن بهذا الإمام وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله كائنا من كان ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف أنه من أكابر العلماء وأعظم الرجال وهذا هو الذي حملنا على إحسان حملنا وهو الذي حملنا وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد انتهى كلام ابن مانع رحمه الله طيب kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah taala melanjutkan Fahuwa subhana fauqa makhlukin makhlukatihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya. Ini jelas ya ayat-ayatnya. Mustawin ala arshihi di atas arshnya. Tinggi beristiwa di atas arshnya. Al-majilu. Ialah yang maha terpuji. Ya. Mausupun bisifatil kama. Mana lagi? Ba'inun min khalqihi. Terpisah dari makhluknya. Yanzilu kulla lailatin ila sama'i dunia. Yang dia turun setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Wa ya'ti yaumal qiyamati. Dan dia akan datang pada hari kiamat. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa kullu dhalika ala hakikatihi. Semuanya ini berdasarkan hakikatnya. Hakikatnya maksudnya apa? Ketika disebutkan Allah turun, ya turun. Datang, ya datang. Beristiwa, ya beristiwa. La nu'awwiluhu kama la nu'awwilu al-yada wal bil qudrati wan nuzula bin nuzuli amrihi. Ya, wa ghairu dhalik minas sifat. Bal nusbitu dhalika isbata wujudin la isbata takyifin. Kemudian kata Syekh berikutnya, kita tidak mentakwil, mentakwil semua sifat-sifat tersebut sebagaimana kita tidak mentakwil sifat yad, sifat tangan. Ya, kita takwilkan kekudrah, kekuasaan. Ada lagi kuwah, kekuatan, nikmah, kenikmatan. Ya barakallahu fikum. Ini kenapa enggak bisa ditakwil dengan kudrah? Ya nikmah, memang benar dalam bahasa Arab yad itu bisa terkadang bermakna kudrah. Ya, ketika kita menyatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Apa yang sering diterjemahkan oleh ustaz-ustaz. Nah, paling siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan. Maksudnya apa? Kekuasaan. Ya, kekuasaan. Nah, namun ketika tangan disebutkan dengan lafaz musanna ganda, maka enggak ada kemungkinan lain kecuali makna hakikat. Ya iblis, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadaiya. Wahai iblis, apa yang mencegah tanganmu untuk sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan biyadaiya, dengan kuda tanganku sendiri. Bal yadahu, itu dia musanna. Bahkan kedua tangannya mabsutatan, terbentang. Maka enggak ada kemungkinan lain kecuali makna hakiki. Nah, ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa nuzula bi nuzuli amri, kita tidak mentakwil turunnya Allah dengan turun perintahnya sebagaimana yang ditakwilkan oleh ahli bid'ah dari kalangan Asy'ariyah dan yang lainnya. Yang turun bukan Allah kata mereka, yang turun adalah perintahnya. Allah musta'an. Padahal bertentangan, karena nanti Allah berfirman di malam itu, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Wa man, siapa yang beristighfar padaku, aku akan ampuni. Nah, kemudian mana lagi? Ya. Wa ghairu dzalika minas sifat, dan yang lainnya dari berbagai sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di Al-Qur'an maupun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ya. Bal nusbitu dzalika isbata wujudin la isbata takyifin. Bahkan kita tetapkan sifat-sifat tersebut, kita yakini, kita tetapkan dengan penetapan wujud, memang ada sifat tersebut, bukan dengan penetapan takyif, bagaimana bentuknya. Ya. Tidak, kita tidak menetapkan bentuk tangan Allah seperti ini, tidak. Kita hanya menetapkan wujud tangan Allah. Kita tidak pernah menetapkan ya, wajah Allah seperti ini, tidak. Kita hanya menetapkan Allah memiliki wajah. Ya, paham enggak sini? Kita tidak menetapkan bentuk bagaimana kaifiat kaki Allah, kita hanya menetapkan Allah memiliki kaki. Selesai. Ya. Adapun hakikat, kaifiat, bagaimana bentuk hakikat sifat tersebut, Allah enggak pernah mengabarkan pada kita. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak bertanya dan para sahabat enggak pernah menjelaskan ke tabi'in. Tabi'in enggak pernah bertanya. Enggak pernah menjelaskan juga ke tabi'in dan seterusnya. Ini yang kita ambil. Ya, adapun oh itu maknanya ini, maknanya itu beda semua, enggak ada di zaman tiga generasi terbaik. Ya, itu tangan itu maknanya ya, nggak ada. Coba mana sahabat yang bicara seperti itu? Mana Al-Quran yang menyatakan itu adalah maknanya ya, istiwa maknanya istaula misalkan. Mana Al-Quran yang menyatakan demikian? Mana Nabi SAW hadis yang menyatakan demikian? Mana tiga generasi terbaik yang menyatakan demikian? Mana empat imam madhab yang menyatakan demikian? Nggak ada. Ya, nggak ada ya kayak begitu. Kemudian mana lagi tadi? Ya, mana berikutnya? Sudah dibaca belum Al-Qur'an tadi? Wa ma kana aghna al-imam al-musannif an mithli hadhihi al-kalimat. Namun sebenarnya kata beliau al-imam di sini yaitu al-imam Abu Ja'far Ath-Thahawi sebenarnya enggak butuh pakai kalimat-kalimat kayak begini. Kalimat-kalimat yang mujmalah, yang dimatan. Lihat, fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyati man'utun bi nu'util fardiyati. Ini benar. Laisa fi ma'nahu ahadun minar bariyati. Lihat. Wa ta'ala 'anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha' wal adawat la tahwihi al jihad as-sittu kasairil mubtadi'at. Ini lafaz-lafaz yang global ya, yang beliau menyatakan Allah Ta'ala Maha Tinggi, tidak dibatasi oleh hudud, batas-batas, ghayat, ya, akhir, ujung, wal arkan, tidak pula Allah membutuhkan bagian-bagian, wal a'dha, anggota-anggota tubuh, wal adawat, atau perangkat-perangkat yang lainnya. Ini perkataan umum. Ya, ini perkataan umum. Ya, yang mengandung kemungkinan hak, mengandung kemungkinan batil. Misalkan al-ghayat, ya. Allah tidak dibatasi oleh ujung-ujung. Jika yang dimaksud adalah hikmah ciptaan Allah, ciptaan Allah berupa makhluk-makhluk, bahwasanya Allah menciptakan makhluk untuk suatu hikmah, maka betul ini hak. Namun seharusnya dikatakan hikmah, ya, bukan goyah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ini jelas yang dimaksud dengan goyah, tujuan diciptakannya makhluk adalah untuk beribadah. Ya. Kemudian Allah apa, Maha Tinggi Allah dari a'dha, ya, dari arkan, bagian-bagian dari a'dha, anggota-anggota tubuh, wal adawat, dari perangkat-perangkat, ini juga bersifat umum. Kalau yang dimaksud dengan zat, ya, zat sifat, semisal tangan, wajah, ya, maka inilah, ya, maka ini hak dan menafikannya adalah batil. Kan Allah punya tangan, ya, Allah punya wajah, Allah punya kaki, Allah punya jari jemari, ya, ini hak. Kalau dinafikan, batil. Makanya ini mujmal, ya. Namun kalau diserupakan tangan Allah dengan tangan makhluk, kaki Allah dengan kaki makhluk, jari jemari Allah dengan jari jemari makhluk, ya, ini batil, ya. Maha suci Allah dari hal semacam demikian, ya. Tapi barakallahu fikum. Ini makanya ini masih global, ya. Kemudian apalagi tadi, ya, adawat, perangkat-perangkat, ini hal-hal yang global. Makanya Syekh Al-Albani menyatakan di sini apa yang disebutkan oleh musannif ini sebenarnya beliau enggak butuh kayak begini, ya, perkataan-perkataan yang demikian ini. Ini perkataan-perkataan yang mujmalah, ini perkataan yang masih global, ya, ya, yang ambigu. Ya, yang samar, ya, yang samar, yang jelas, ya, barakallahu fikum. Al-mukhtara'ah, bahkan ini perkataan ini yang diada-adakan, enggak pernah ada salaf menyatakan demikian. Ya, walaupun ada yang menyatakan innaha matsusatun 'alaih. Walaupun ada yang menyatakan oh ini matsusah, ini sudah di apa namanya? Hah? Sudah di sisipi. Itu sebenarnya bukan perkataan Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi. Walaysat min kalamih, itu bukan perkataan Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi. Ya. Walaysat min kalamih, lam yakun dzalika 'indi bi ba'idin ihsanan dhanni li dhanni bi hadzal imam. Ala, ya. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Al-Albani, ya, rahimallahu taala, beliau menyatakan, ya, namun yang demikian tidaklah, kata Syekh Al-Albani, ya, lam yakun dzalika indi bi ba'idin ihsanan dhanni bi hadzal imam. Namun yang demikian tidaklah membuatku untuk tidak berbaik sangka kepada beliau, kepada Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini, kata Syekh Al-Albani. Ya. Tidak demikian, ya, walaupun demikian, ya, Syekh Al-Albani tetap berbaik sangka. Ala kulihal, ya. Ya, namun walau bagaimanapun fal batilu mardudun ala qailihi kainan man kana. Walaupun bagaimanapun kebatilan tetap dibantah. Ya. Jadi yang mengucapkannya siapapun dia. Wa man qara'a tarjamata al-musannifi at-Tahawi, namun siapa yang membaca biografi al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi ini, la siyama fi lisanil mizan, terutama kalau dia membaca di kitab Lisanul Mizan, ya, dibaca di sini keterangan Adz-Dzahabi, ya, ya, di Mizanul Itidal ada enggak, ya, apa di Lisanul Mizan aja, ya, arafa annahu min akabiril ulama, maka dia akan mengetahui bahwasanya Imam Adz-Dzahabi, ya, keterangan yang seperti ini apakah ada juga di Mizanul I'tidal? Allah alam. Tapi Syekh Al-Albani menerangkan di sini hanya di lisanul mizan. Arafa annahu min akabirul ulama, maka dia akan mengetahui bahwasanya Tahawi ini adalah di antara kibar ulama. Wa'adhamir rijal, dan ya orang di antara pria-pria agung ya, yang besar, orang-orang besar, termasuk orang-orang besar. Wa hadha huwa alladhi hamalna ala ihsani dhan fihi. Inilah yang membawa kita untuk tetap berbaik sangka kepada beliau ya, fi katsirin minal mawadi', di banyak tempat, allati fiha majalun linnaqid. Di banyak tempat di buku ini yang di sini ada peluang beliau untuk dikritik ya. Ya, terutama nanti pada permasalahan iman yang beliau mengikuti madhab imam beliau ya, dan mengikuti murji'atul fuqaha. Ya, madhab murji'atul fuqaha. Intaha kalam Ibn Malik rahimahullah ta'ala, selesai pernyataan dari Syekh Ibn Malik. Nah, kemudian sekarang kita berpindah ke masalah mi'raj. Ya barakallahu fikum. Wal mi'raju haqqun, dan mi'raj ini adalah hak. Ya, mi'raj ini adalah hak. Waqad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa urija bi syakhsihi fil yaqadhah. Dan beliau usriya, diisrakan. Nanti dibedakan ya antara isra dan mi'raj. Kalau isra kemana? Langsung ke langit apa ke Baitul Maqdis? Ke Baitul Maqdis. Kalau mi'raj kemana? Nah, ke langit. Nah, taib. Wa urija, dan beliau dimi'rajkan oleh Allah bi syakhs. Ya, beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bi syakhsihi, dengan diri beliau, artinya dengan jasmaninya, dengan fisik beliau, fil yaqadah, dalam keadaan terjaga, sadar, tidak tidur, ila sama, ke langit, summa ila haitsu syaallahu minal ula, kemudian ke tempat yang paling tinggi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akramahullahu bima syaa, dan Allah memuliakan beliau dengan apa yang Allah kehendaki. Summa ila haitsu syaa Allahu minal ula, kemudian wa auha ilaihi ma auha, kemudian Allah mewahyukan kepada Rasulullah, kepada beliau apa yang telah Allah wahyukan. Ya, ma kadzabal fuadu ma ra'a, hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Baik, di sini permasalahan Isra Mi'raj ya. Permasalahan Isra Mi'raj ini permasalahan yang penting. Ya, Isra maknanya itu perjalanan di malam hari. Kemana? Dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Tapi perlu Anda ketahui, ketika di Isra Mi'raj diisrakan, Nabi itu enggak berada di Masjid Al-Haram. Tapi di rumah Ummu Hani radhiyallahu anha. Ya. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, ketika Allah berfirman, subhanalladzi asra bi abdihi ya, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhan suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Itu di rumah Ummu Hani, bukan di Masjid Al-Haram. Ya, oleh karena itu para ulama menyatakan semua Mekah namanya Masjid Al-Haram. Nah, para ulama ini, sebagian ulama ya, menyatakan semua Mekah sholat di situ keutamaannya sama seperti sholat di Masjid Al-Haram yang ada masjidnya. Ya, nah, ini kalangan ulama tersejak terdahulu hingga saat ini. Ya, di antara yang berpendapat dengan pendapat ini saat ini adalah Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, ini adalah mukjizat ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena jarak tempuh ini biasanya ditempuh waktu itu dari Mekah ke Al-Quds ya, Yerusalem sekarang namanya, itu sebulan perjalanan, sebulan. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menempuh satu malam. Dan Nabi ketika Isra Mi'raj ini pernah kita kaji ya, di kitab kajian kita Mukhtasar Zadul Ma'ad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang Quraisy yang sedang safar ya, dari Al-Quds ya, menuju ke Mekah ya, itu dalam ya, yang beliau melihat, dan Nabi SAW semalam aja. Adapun mi'raj artinya mendaki atau alat untuk mendaki. Dari kata araja, ya, maknanya apa? Muradifnya sa'ida, mendaki, menaiki. Ta'arujul malaikat waruh, itu ayatnya. Ta'aruju, ya. Araja ya'aruju. Baik. Kemudian, ya, kalau mi'raj dan dia dimi'rajkan ke langit dengan jasmaninya, ya, bukan dalam keadaan mimpi. Memang ada yang berpendapat demikian. Ya, perhatikan asra bi abdihi. Asra bi abdihi. Ya, berarti dengan diri beliau. Ya. Summa ila haitsu syaa Allahu minal ula. Kemudian ke tempat tinggi yang Allah kehendaki. Akramallahu ma syaa. Ya. Wa auha ilaihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tayyib. Jadi Allah mewahyukan kepada beliau di tempat itu, yaitu di Sidratul Muntaha. Dan Allah berbicara kepada beliau, tapi beliau tidak melihat Allah sebagaimana ya, kajian kita sebelumnya kemarin. Baik, terus dibaca syarahnya di sini. Ya. Kemarin yang belum baca dari kemarin siapa? Aris. Aris, baca Aris. Lailata idin biainihi falam yathbut kama taqaddama at-tanbihu alayhi qariban wa lidhalika qala syarihu wa ghayruhu fa sahihu annahu ra'ahu bi qalbihi wa lam yarahu bi aini qasidi. Baik, nah kemudian kata Syekh Al-Albani yakni min ayati rabbih al-kubra, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar. Ya, ini adalah Isra Mi'raj. Wa amal qaul bi annahu alaihi salatu wasallam ra'a rabbahu. Adapun pendapat yang menyatakan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya Lailatul Idin pada malam tersebut bi ainihi, dengan mata kepala beliau, qalam yasbut kama taqaddama at-tanbihu alaihi qariban. Maka ini tidak sahih. Ya, tidak valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah berlalu baru saja ya tanbih, peringatan atas hal ini. Ya. Namun walau demikian, kalau ada orang yang berpendapat Allah dilihat oleh Nabi dengan mata kepalanya, gimana? Hah? Kita tahzir apa kita apain? Enggak, jangan ditahzir. Ya, ini khilaf dalam furu' akidah. Ya, makanya kata Imam Adz-Dzahabi, la nu'annifu man asbata ar-ru'yata li nabiyyina fid dunya. Kita tidak mencela siapa saja yang menetapkan Allah, Nabi kita melihat Allah di dunia, yaitu di langit ketika di Isra, di Mi'rajkan. Ya, wala man nafaha, kita pun juga tidak mencela orang yang menafikannya. Ya, menafikan Allah dilihat. Bal naqulu Allahu wa rasuluhu alam. Kita hanya menyatakan Allah dan Rasul yang beritahu. Bal nu'annifu wa nubaddi'u man ankara ar-ru'yata fil akhirah. Sabatat binususin mutawatirah. Namun kita hanya mencela dan mentabdi', membid'ahkan orang-orang yang, ya, orang-orang yang apa? Yang mengingkari Allah dilihat di akhirat. Yang telah sabit tetap berdasarkan nas-nas yang mutawatir. Ya, nas-nas yang mutawatir. Bahkan dengan Al-Quran. Ya, wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha. Nah, barakallahu fiik. Nah, berikutnya. Wa lidzalika qala syarihu wa ghayruhu wa lakar itu Ibnu Abi Al-'Is, dan selain beliau berkata, was sahih annahu ra'a bi qalbihi wa lam yara bi 'aini ra'sihi. Ya, pendapat yang benar, beliau tidak melihat dengan ya, beliau hanya melihat Allah dengan kalbunya, tidak melihat dengan mata kepalanya. Baik. Berikutnya, wal haud. Haud ini apa artinya? Hah? Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal haudu qala al-imam Abu Ja'far Thahawi wal haudu alladhi akramahu Allahu ta'ala bih ghiyasan di ummatihi haqqun. Dan telaga al-haud, telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Akramahu Allahu ta'ala bihi, yang dengannya Allah memuliakan beliau, ghiyasan, itu sebagai air minum, li ummatihi, untuk umat beliau. Haqqun, maka inilah hak benar adanya, enggak boleh didustakan. Lagi Paris. Tawaturi. Kama sarraha bidzalika jam'un min al-a'immati wa rawaha min as-sahabati bidun wa thalathuna sahabiyan. Qad istaqsa turuqaha al-hafiz Ibnu Katsir fi nihayati fi akhir tarikhihi wa qala laha al-hafiz Ibnu Abi 'Asim fi kitab as-sunnati sab'at abwab raqam Syekh Al-Albani wal ahadis, hadis-hadis allati jaa dzikrul haud, ya, hadis-hadis yang menyebutkan tentang haud telaga, fiha katsiratun jiddan, banyak sekali, hatta balagat hadd tawaturi, sampai sudah masuk ke batasan tawatur mutawatir, kama sarra bidzalika jam'un min al-a'immah, ya, sebagaimana ini di, ya, ditegaskan, ya, oleh sekelompok para ulama, para imam, rawaha sahabatu bid'un wa salasuna sahabiyan, ya, diriwayatkan oleh 30-an lebih sahabat, wa qad istaqsa turuqaha al-hafidh Ibnu Katsir, Hafidh Ibnu Katsir telah memeriksa ini, melakukan riset terkait jalan-jalan hadis ini, ya, di kitab beliau An-Nihayah, itu Al-Bidayah wa Nihayah fi akhir tarikhihi, di akhir tarikhnya. Ya. Kemudian wa'aqad laha al-Hafidz Ibnu Abi 'Asim fi kitabi as-Sunnah sab'ata abwabin. Kemudian al-Imam Ibnu Abi 'Asim di kitabnya Sunnah telah aqada, ini maksudnya memisah apa mengikat, ya. Ya, memisah-misah. Ya, di kitab beliau, kitab Sunnah 7 bab dari nomor 155 sampai 161. Kemarin saya coba cek langsung ke kitab Ibnu Abi 'Asim As-Sunnah ini, berbeda nomornya dengan cetakan yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani dengan cetakan yang ada di saya. Dan di nomor hadis 697 sampai 776. Wa asyara fi akhiriha ila tawaturiha biqaulih. Dan Al-Imam Ibnu Abi 'Asim mengisyaratkan di akhir, ya, di akhir penomoran tadi dengan, ya, mengisyaratkan kepada kemutawatiran hadis tersebut dengan perkataan beliau, wal akhbaru allati dzakarnaha, dan khabar-khabar hadis-hadis yang kami sebutkan di sini fi haud tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tujibul ilma, ini mewajibkan, mesti diilmui, diyakini. Nah, yang seperti ini kan, ya, kaum Mu'tazilah biasanya begitu. Kalau yang namanya hadis mutawatir, ini yufidu al-ilma wal yaqin. Kayak begitu mereka. Nah, ini maka memberikan faedah ilmu, keyakinan. Taib barakallahu fikum. Paham sini ya? Jadi diantara pokok atau landasan atau prinsip kaedah yang harus diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah adalah tentang tentang Rasulullah SAW memiliki haud, telaga, di mana Nabi SAW mengabarkan bahwasanya beliau memiliki haud, haud, haud telaga. Ya Rasulullah SAW bersabda, inna qadra haudi kama baina Ailah wa Sana'a min al-Yaman. Ya, sesungguhnya lebar telagaku ialah antara daerah Allah dengan Sana'a di Yaman. Ya. Afwan. Ailah. Baina Ailah, yaitu antara Ailah suatu tempat dengan Sana'a. Ya. Wa inna fihi min al-abariqin ka'adadin ka'adadin nujumin ka'adadin nujumi sama. Dan terdapat bejana minum, yang bejana minumnya tersebut bagaikan jumlahnya bagaikan bintang-bintang di langit, sejumlah bintang-bintang di langit. Ya. Jadi nanti di hari kiamat, di mana ini, di surga? Bukan, tapi di mana? Di mahsyar. Di mahsyar, bukan di surga. Ya. Yang akan didatangi oleh orang-orang yang berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi. Ya, kemudian mereka akan minum darinya. Nanti ada juga orang-orang yang bikin-bikin bid'ah, yang munafikun datang juga ke situ. Ya, tapi mereka nanti diusir. Ya. Nanti mereka diusir. Ya. Ada orang yang datang ini minta juga. Ketika dicegah, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Rab, ashabi, wahai Rab, mereka kan juga sahabat-sahabatku, umatku. Maka Allah Ta'ala berfirman, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu enggak tahu apa yang mereka buat-buat sepeninggal engkau. Ya, maka kemudian Nabi SAW menyatakan apa? Yang terkenal, suhqan wa bu'dan liman baddala wa ghayyar. Ya, jauh-jauh sana dan pergi jauh sana bagi orang-orang yang mengganti, merubah-rubah ajaranku. Dari kalangan ahli bid'ah, dari kalangan khawarij, murji'ah, ya, syiah, rafidah, ya, jahmiyah, mu'tazilah dan yang lainnya. Ya, maka mereka enggak dapat minum. Kalau enggak dapat minum, akan haus dengan haus yang luar biasa. Ya, maka Allah menjadikan al-haud sebagai ya minuman untuk umat Nabi supaya tidak kehausan di mahsyar. Ya, barakallahu fikum. Siapa yang minum dari al-haud tidak akan kehausan lagi selama-lamanya. Masyaallah. Ya. Panjangnya sebulan perjalanan, lebarnya sebulan. Barakallahu fikum. Airnya putih, lebih putih daripada susu. Rasanya lebih manis daripada madu, masya Allah. Haudi masiratus syahrin ma'uhu abiyat minal laban warihu atyab minal misk wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minha falayadma' abada, kata Nabi SAW. Telaga haudku satu bulan perjalanan kaki. Airnya lebih putih daripada susu, wanginya lebih harum daripada kasturi. Ya, gelas-gelasnya bagaikan jumlah bintang di lautan. Siapa yang meminum, dia tidak akan kehausan lagi selama-lamanya. Barakallahu fiik. Ya. Jadi yang dilarang ini adalah ahli bidah. Ya, ahli bidah. Ya, sebagian ulama berpandangan al-haud itulah al-kausar. Ya. Al-kausar. Yang di surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Ya, namun para ulama menyatakan onda Al-Kautsar maknanya lah kebaikan yang banyak. Ya, namun para ulama yang menyatakan al-haud itu Al-Kautsar, oh iya, iya, al-haud itu kan kebaikan yang banyak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Intinya demikian. Ya. Kemudian wa syafa'atul lati iddakharaha lahum haqqun. Ya, kemudian di matan berikutnya ya, dan syafaat iddakhraha yang beliau simpan, beliau tangguhkan lahum untuk mereka, hakun itu adalah benar adanya. Ya, benar adanya. Kama ruya fil akhbar, sebagaimana yang diriwayatkan dalam banyak-banyak hadis, dalam banyak hadis. Nah, jadi syafaat juga termasuk permasalahan akidah yang sangat penting. Sangat penting. Ya. Ya, karena banyak orang yang tersesat dalam menetapkan atau menafikan syafaat ini. Ya. Sebagian ada yang pertengahan. Ya, yang gulu ada. Yang gulu orang-orang sufi, kuburiyun. Ya. Yang sesat ada menafikan syafaat. Ya, orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Orang-orang gulu, ya, sufi, ya, kuburiyun. Mereka ya, na'udzubillah, akhirnya mereka menetapkan syafaat, namun mereka memintanya daripada orang yang mati, kuburan, pohon, bebatuan, bahkan kepada tagut. Ya. Wa yaquluna min dunillahi ma la yadurruhum wa yanfa'uhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula syafa'una indallah. Ini persis seperti musyrikin Quraisy. Ya. Persis seperti musyrikin Quraisy. Juga ada yang menafikan syafaat, Mu'tazilah Khawarij. Ya, mereka menyatakan pelaku dosa besar, ya udah pasti masuk neraka, enggak bakal dapat syafaat. Nah, yang ketiga